dan memperbaiki diri. Wa'tasamu billah, dan kembali berpegang teguh kepada Allah. Wa'akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka untuk Allah. Fa'ulaika ma'al mu'minin, maka merekalah orang-orang yang bersama orang-orang yang beriman. Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang sangat besar. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah zat yang maha membalas syukur seorang dan maha berilmu. Kita lanjutkan keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Qala rahimahullah, wa ta'ammal kaifa khassal i'tisama wal ikhlasa bidzikri ma'a dukhulihi ma fi qawlihi wa aslahu. Perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus al-i'tisam wal ikhlas. Al-i'tisam wal ikhlas, sementara keduanya tentunya masuk pada kategori ucapan atau firman Allah wa aslahu, mereka memperbaiki diri. Di ayat tersebut Allah Ta'ala rinci, ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Wa tasamu billah, dan mereka kembali berpegang teguh, bersandarkan diri kepada Allah. Wa akhlasu, dan ikhlas. Kenapa disebutkan i'tisamu billah dan ikhlas, padahal keduanya sudah masuk ke kategori aslahu? Ini yang menjadi pembicaraan. Qala li annal i'tisama wal ikhlasa min jumlatil ikhlas. Tentunya karena keduanya, dan yakni i'tisam dan ikhlas, termasuk bagian dari islah. Kenapa disebutkan lagi? Li siddatil hajati ilaihima, karena sangat perlunya, sangat butuhnya kepada dua perkara ini, al-i'tisam dan al-ikhlas. Kenapa disebutkan secara khusus penyebutan al-i'tisam dan ikhlas dalam ayat ini, padahal kedua perkara tersebut masuk kategori wa aslahu, mereka memperbaiki diri. Namanya memperbaiki diri sudah termasuk al-i'tisam billah, sudah termasuk ikhlas. Kata beliau, dikarenakan li siddatil hajati ilaihima, karena sangat perlunya, butuhnya kepada dua perkara tersebut, khususan fi hadal maqamil jarhi, khususan fi hadal maqamil harjil ladhi tumkinu fihi nifaq minal qulub, terkhusus di kesempatan yang sempit, yang berat, yang memungkinkan padanya masih ada kemunafikan. Kalau bertobat, memperbaiki diri, nampak pada lahirnya, itu belum cukup. Maka Allah Ta'ala tekankan perkara batin. Karena memang penyakit nifak itu adalah penyakit yang disembunyikan pada batinnya. Makanya Allah Ta'ala tekankan penyebutan tentang kebersihan batin, al-iktisamu billah wal ikhlas wa akhlasu dinahum lillah. Mereka bersandar sepenuhnya kepada Allah, mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah. Ini karena posisi pembahasannya adalah tentang taubatnya orang-orang munafik. Allah Ta'ala ancam orang-orang munafik, fidarkil asfali minan nar. Mereka adalah di kerak paling bawahnya neraka. Kecuali. Nah, kecuali yang sembuh dari kemunafikan. Apa tandanya sembuh? Disyaratkan pertama, illal ladzina tabu, kecuali bertobat. Wa aslahu, memperbaiki diri. Nah, taubat memperbaiki diri mungkin nampak di lahirnya. Maka Allah tekankan karena penyakit itu asalnya dalam kolbu mereka, pada hati mereka, Allah tekankan dua penyebutan ini. Wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Mereka kembali bersandarkan dirinya, lucunya, mengembalikan segala urusannya kepada Allah. Bukan kepada hawa nafsu mereka. Bukan untuk mencari keuntungan. Sehingga mereka mudabdabin. Tidak punya pendirian. Kadang ke orang beriman tidak jelas. Orang kafir juga tidak jelas. Mana yang menguntungkan? Itu mereka mencari. Yakni kail. Untuk apa? Memancing, cari keuntungan di air yang keruh. Maka Allah Ta'ala sebutkan kebersihan batin mereka. Ini menjadi syarat setelah nyatakan taubat, itu akan bermanfaat. Islahnya akan bermanfaat, memperbaiki dirinya manfaat. Ketika itu juga diikuti bersihnya batin. Wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Mereka lujuk, kembali berserah diri, bergantung diri, berpegang teguhnya kepada Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan, memurnikan agama mereka untuk Allah. Maka kata beliau, disebutkan secara khusus ini adalah lisiddatil hajati ilaihima, butuhnya dengan sangat kepada dua perkara tersebut, yang itu menjadi obat menghapus kemunafikan. Orang kalau tidak ikhlas menjalankan agama, maka sangat rawan kemunafikan. Orang ketika tidak luju ilallah, bersandarnya kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah, yang diinginkan adalah apa yang di sisi Allah, maka akan rawan adanya nifak, kemunafikan. Nah, fala yuziluhu illa siddatil iktisami billah, maka tidak akan menghilangkan kemunafikan itu kecuali siddatul iktisam billah, sangatnya kembali berpegang teguh kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah. Wa dawamul lija wal istiqar ilaihi fi daf'ihi, dan terus menerus bersandarnya, butuhnya kepada Allah untuk menolak, menghilangkan kemunafikan tersebut. Ikhlas Allah yang dicari, terus demikian. Ibtigha wajhillah, mencari wajahnya Allah supaya tidak muncul kemunafikan pada dirinya. Nah, itu kalau mau selamat dari ancamannya Allah, karena kemunafikan itu diancam fidarkil asfali minan nar. Maka ketika dia menegakkan agamanya Allah, berpegang teguh dengan agamanya Allah, baik dia sendiri dengan amalan-amalan yang kaitannya amalan ibadah sendiri dengan atau bersama dengan yang lain di dalam menjalankan agama, sifatnya ta'awun, sifatnya adalah munasohah, bahkan sifatnya adalah tahdir terkadang dalam rangka membela agama Allah, itu adalah karena lillah, untuk Allah, bukan karena yakni kepentingan-kepentingan sesaat dunianya ataupun hawa nafsunya. Wa kaunul ikhlas munafian kulla munafatilin nifak, dan keberadaan ikhlas itu akan meniadakan setiap perkara yang munafah, yang akan ditiadakan lin nifak, terhadap kemunafikan. Nah, lawannya nifak, karena nifak itu adalah menyembunyikan kekufuran, menampakkan Islam dan imannya karena hawa nafsunya, imannya tidak murni, tidak benar, tidak semata-mata karena Allah. Maka ikhlas. Fadzakarahuma lifadlihima, maka Allah Ta'ala menyebutkan dua perkara ini tadi, al-iktisamu billah dan al-ikhlasuddin, ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, lifadlihima, karena keutamaan dua perkara tersebut. Watawakkaful a'maluddohiratu walbatinatu alaihima, dan amalan-amalan dohir maupun batin tergantung pada dua perkara ini. Al-iktisamu billah dan al-ikhlasu billah. Al-ikhlasu billah. Al-iktisamu billah artinya adalah al-luju wal-iftiqar ilallah. Senantiasa kembali bergantung, berserah diri dan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas memurnikan amalan zahir maupun batinnya adalah lillah, hanya untuk Allah. Walisiddatil hajati fi hadzal maqam ilaihima, dan sangat butuhnya posisi tersebut, yakni ketika ada sifat munafik, kemunafikan, butuhnya kepada dua perkara tersebut agar penyakit nifak itu bisa hilang. Nah, ayat ini berarti merupakan resep obat penyakit nifak. Nah, ayat ini menjadi obat penyakit nifak adalah ketika ada kemunafikan sudah ada, maka harus taubat, memperbaiki diri. Nah, kalau memang belum ada penyakit tersebut, maka harus ditetapi, yaitu adanya al-iktisamu billah wal-ikhlas lillah. Senantiasa lujuk kembali, berserah, bersandar, sepenuhnya bergantung kepada Allah dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu obat mujarab. Nah. Di sini ikhwan fillah jazakumullah memberikan faedah kepada kita, kita ingatkan, yakni di antara faedah qawaid usul tafsir, kaedah-kaedah pokok-pokok dalam penafsiran Al-Quran. Tidak ada lafaz di dalam Al-Quran itu sia-sia, tanpa ada tujuan penyebutannya. Ini kenapa disebutkan ini kata iktisam billah dan ya ini ikhlasuddinihim lillah. Kenapa ini disebutkan? Padahal sebelumnya sudah tercakup, kalau tidak disebutkan sudah tercakup wa aslahu, memperbaiki diri. Nah, namanya ini lafdul khas ba'dal 'am tufidul khusus. Lafaz khusus setelah disebutkan umum itu memiliki faedah khusus juga. Nah, apa faedah khususnya? Faedah khususnya di sini adalah penekanan bahwasanya taubatnya orang-orang munafik sangat ditekankan, utamanya adalah perkara batin, perkara hati mereka. Nah, yaitu obatnya adalah al-i'tisamu billah wa akhlasu dinahum lillah. I'tisamu billah, dan mereka mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Naktai bada qadar subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.